Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوتي أعزكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kemudahan-kemudahannya kepada kita semuanya, terutama di dalam pelaksanaan majelis-majelis kita dalam beberapa hari ini. Kita sekarang berada di penghujung majelis untuk perjumpaan kali ini, majelis ba'da subuh, majelis terakhir untuk perjumpaan kali ini. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, saya akan menyampaikan sebuah nasihat sekaligus perintah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada setiap individu-individu umatnya. Barang siapa yang menjalankan nasihat ini, maka dia insyaallah ta'ala akan menggapai kebahagiaan dunia. Namun barang siapa yang tidak mengindahkan nasihat tersebut, maka otomatis akan luput daripadanya kebahagiaan dunia ataupun akhirat. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah memberikan nasihat dalam sabdanya dalam Sahih Muslim. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh melaksanakan apa-apa yang bermanfaat bagi kamu, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan merasa lemah. Ini kalimat mukhtasarah, kalimatnya ringkas, namun jami'atun li sa'adati dunia wal akhirah, mengumpulkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam nasihat ini Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan, mewajibkan individu-individu muslim untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat saja, tidak melakukan perkara-perkara yang memadaratkan. Disebutkan oleh para ulama, al-umur an-nafi'ah ala qismain, perkara-perkara yang bermanfaat itu dibagi dua. Yang pertama ialah umurun nafi'atun fid din, perkara-perkara yang bermanfaat pada agama. Dan yang kedua umurun nafi'atun fid dunya, perkara-perkara yang bermanfaat untuk urusan dunia, sehingga dunia akhirat. Muslim diminta untuk bersungguh-sungguh melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat untuk agamanya dan untuk dunianya. Ikhwanul Tina Azzaikumullah, perkara-perkara yang bermanfaat untuk agama itu sangatlah banyak, sulit untuk dihitung. Namun dari sekian banyak perkara-perkara yang bermanfaat dalam perkara agama, disimpulkan oleh para ulama kita menjadi dua. Itu kewajiban kita untuk melaksanakannya. Yang pertama ialah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini adalah perkara yang bermanfaat untuk agama kita. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu barakallahu fikum adalah ilmu kitab was-sunnah ala fahmi salafil ummah. Ilmu tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf yang diamalkan. Ilmunya syar'i lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, nampak pada aktivitas kehidupannya. Seorang muslim diwajibkan untuk bersungguh-sungguh di dalam menimba ilmu yang manfaat. Dengan ilmu itu dia akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Dia akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia akan tahu mana tariqul mustaqim, jalan yang lurus, mana yang tariqul munharif, yang menyimpang. Dia akan tahu mana ahlul haq, mana ahlul batin. Mana ahlul haq, mana ahlul batin. Terbimbing dengan ilmu tadi barang. Sehingga ciri khasnya kaum muslimin, ciri khasnya ahlul sunnati wal jama'ah, salafiyin, adalah talabul ilmu syar'i, menimba ilmu syariat. Itu pasti. Sungguh-sungguhlah untuk belajar agama, sungguh-sungguhlah untuk menggalinya dan mengamalkannya. Manfaat untuk duniamu, agamamu, akhiratmu. Yang kedua, al-amalus soleh, perkara-perkara yang manfaat untuk agama kita ialah beramal soleh, beramal yang dibangun di atas dasar ilmu tadi. Al-amalu shalih, amal yang baik itu barakallahu fikum meliputi dua perkara. Yang pertama ialah meliputi imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, baik perintah yang wajib atau perintah yang sunnah mustahab. Itu kamu kerjakan, kamu amalkan, dan itu meliputi semua perintah-perintah agama, meliputi semua perintah-perintah agama, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Kerjakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Yang kedua, yang termasuk amal soleh ialah ijtinabun nawahi, menjauhi, meninggalkan larangan-larangan agama. I'taqidan hurmataha, dalam kondisi kamu meyakini keharamannya. Meninggalkan perkara yang haram, kamu yakin ini haram, kamu tinggalkan. Menjauhi perkara syubhat, kamu tinggalkan karena yakin perkara syubhat yang bisa menghantarkan pada perkara yang haram. Ijtinab nawah. Ini meliputi semua agama. Ad-dinul Islam, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, itu isinya adalah fi'lul awamir, melaksanakan perintah, ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan, dilengkapi dengan at-tasdiqu bil akhbar, membenarkan berita-berita Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan amal soleh antum mengamalkan, mengaplikasikan, mempraktikkan semua bimbingan Islam di atas ilmu yang manfaat tadi. Ini akan betul-betul bermanfaat bagi agamamu. Kamu akan menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang muttaqi, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang mukmin, melaksanakannya dengan penuh keikhlasan di atas bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Ini misi seorang sunni dalam kehidupannya. Belajar beramal, belajar beramal. Berilmu diamalkan, berilmu diamalkan. Terus demikian. Dan itu nampak dalam kehidupan dia sendiri. Ini perkara-perkara yang bermanfaat untuknya bagi agamanya. Umurun nafi'atun fiddin. Adapun perkara-perkara yang manfaat untuk dunianya juga diperhatikan. Ini termasuk rahmat Allah Azza wa Jalla pada hamba-hamba. Ini termasuk keindahan Islam. Islam tidak hanya menuntut kaum muslimin untuk memperhatikan amal saleh, memperhatikan agamanya, tapi juga menuntut kaum muslimin untuk memperhatikan perbaikan dunianya. Kerjakan yang manfaat bagimu untuk urusan duniamu. Namanya islahul dunia, memperbaiki kondisi duniawiyah kita. Tapi yang manfaat, perkara dunia bermanfaat, barakallahu fikum, harus dibangun di atas prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, ayyakunar rizqu halala, rezeki yang kamu cari dari perkara dunia ini harus halal. Sedikit pun tidak boleh kamu mencari barang haram. Tidak boleh kamu mencari barang haram atau barang syubhat minimalnya. Harus halal, harus mubah. Yang kedua, ayyakunal iktisabu mubaha. Cara mencarinya, namanya iktisab, harus mubah. Antum harus mencari rezeki yang halal tadi dengan cara-cara yang halal juga, dengan cara-cara yang mubah. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Betul-betul harus dengan cara yang syar'i atau dengan cara yang mubah. Yang ketiga, ayyakuna tasarruf wal infaq fi halalin. Baik, di dalam membelanjakan harta tadi, dalam mengalokasikan harta tadi, dialokasikan, dibelanjakan juga dalam perkara yang halal. Sedikit pun tidak boleh kamu gunakan dalam perkara yang haram atau israf, atau kamu gunakan dalam perkara-perkara yang mubah, Tapi kamu hambur-hamburkan uang tadi, kamu hambur-hamburkan rezeki tadi. Ada tadzir. Semuanya diharamkan dalam Islam. Faham sampai? Rezekinya halal, cara mencarinya halal, digunakan juga untuk perkara-perkara yang halal. Ini konsep harga mati. Barang siapa yang melampauinya, maka dia akan jatuh dalam perkara yang membahayakan dia dalam urusan dunianya dan merembet pada urusan agamanya. Barakallahu. Kemudian dikhawatirkan azabullah supaya urusan dunia dia tadi barokah, bermanfaat, bermaslahat, maka dia harus hiasi tiga konsep tadi itu dengan hiasan-hiasan yang indah. Di antaranya ialah an takuna niyatuhu salihatan. Niatan-niatan dia di dalam mencari rezeki itu harus niatan yang baik. Niatannya harus niatan yang baik. Di antara bentuk niatan yang baik, yang pertama ialah al-istighna'u 'anil nas, untuk merasa cukup, tidak memerlukan orang lain, mencukupi kebutuhan pribadi, mencukupi kebutuhan keluarga, mencukupi kebutuhan yang kita tanggung dan tidak perlu dengan orang lain. Namanya istighna. Ini niat yang salih, niat yang sangat bagus. Di antara bentuk niat yang baik, barakallahu fikum, ialah dia berniat untuk menggunakan harta benda yang dia miliki untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk investasi-investasi akhirat. Dia gunakan dalam rangka untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Niyatul salihah. Ini awwalu barakati rizq. Awal mula keberkahan rezeki akan datang ketika kamu memiliki niatan-niatan tadi. Itu menghiasi konsep-konsep yang telah disebutkan. Sehingga untuk mencari rezeki bukan dalam rangka untuk mengumpul-kumpulkan harta benda semata. Mengais rezeki bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan banyaknya rezeki. Lah, mengumpulkan rezeki dalam rangka untuk istighna supaya jangan sampai meminta-minta kepada orang lain, mencukupkan diri dengan yang kita punya, menjaga kehormatan diri, dan kita mencari dunia tadi dalam rangka untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipergunakan untuk perkara-perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwalu barakatir rizq. Kalau ini konsepnya itu manfaat insyaallah. Dunia ke mubarakah insyaallah. Dunia ke makan berkah akan bermanfaat barakallahu fikum. Barang siapa yang menyalahi prinsip ini, maka dunianya akan menjadi musibah, bala, bumerang atas dirinya. Ini perkara-perkara yang manfaat dalam urusan dunia. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh mencarinya. Maka seorang muslim itu barakallahu fikum dalam urusan agamanya salihah, salihah, dibangun di atas ilmu yang manfaat. Di dalam urusan dunianya adalah orang yang betul-betul mandiri dengan usaha-usaha yang halal, dipergunakan untuk perkara-perkara yang takwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manfaat dunianya, manfaat agamanya, meraih kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Bahagia dunianya, bahagia agamanya, bahagia akhiratnya. Kemudian para pelaku Di dalam riwayat tadi, hadis yang di atas, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan adanya tiga pondasi, tiga asas yang harus diwujudkan oleh masing-masing muslim supaya bisa meraih kemanfaatan agama dan kemanfaatan dunia. Ada pondasi-pondasi. Ini harus ada pada individu muslim, baik terkait dengan agama atau terkait dengan dunia. Pondasi yang pertama ialah al-hirsu wal-ijtihad, adanya kesungguh-sungguhan, adanya keseriusan, sungguh-sungguh. Ini pondasi pertama. Maka barang siapa yang bermalas-malasan dalam urusan agamanya, maka selama itu pula dia akan menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh tentang perkara agamanya. Barang siapa yang bermalas-malasan, maka selama itu pula dia akan menjadi orang yang betul-betul terpuruk duniaannya. Jangan punya mimpi, jangan bermimpi jadi orang yang soleh. Ketika antum malas untuk ta'lim, malas untuk mempelajari agama, jangan pernah bermimpi jadi orang yang soleh kalau antum bermalas-malasan dalam mengerjakan amal soleh. Jangan bermimpi untuk memiliki ini, memiliki itu, bahagia dunianya ketika antum orang yang malas dalam mengais rezeki. Harus ada hirsu wajtihad, kesungguh-sungguh. Yang kedua ialah ayasluka al-masalik an-nafi'ah. Yang kedua, dia harus menempuh jalur-jalur yang bermanfaat, jalur-jalur yang benar dalam mengais perkara-perkara di atas. Itu yang diterangkan tadi, supaya dapat meraih kemanfaatan agama, ilmu, amal soleh. Untuk bisa meraih kemanfaatan dunia, semuanya harus halal, rezekinya halal, caranya halal, dipergunakan untuk perkara yang halal, dihiasi dengan niat-niat yang baik dalam mencari. Barang siapa yang punya kesungguh-sungguhan, semangat, serius, semangat, tetapi caranya salah, maka dia akan terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan agama. Dia akan terjatuh pada kesengsaraan dunia. Semangat-semangat. Dia kepingin mengejar kebahagiaan agama, tapi dengan cara-cara bid'ah, dengan cara-cara penyimpangan, dengan cara-cara fitnah, dengan cara-cara syubhat, dan semisalnya. Jangan bermimpi selamat. Anda akan masuk dalam jurang kesengsaraan dan kebinasaan. Caranya begini. Kepengen menambahkan kebahagiaan dunia, mapan kehidupan dunianya, tapi dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, dengan cara menipu, dan segala macamnya. Salah jalur. Bukan bahagia yang dia raih, tapi syakawah, kesengsaraan yang akan dia dapatkan. Jadi, ada kesungguh-sungguhan dan caranya harus benar sesuai dengan bimbingan syariat. Pondasi yang ketiga adalah al-isti'anatu billah. Alihi muhimmatun jidda. Al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam menimba ilmu agama Allah harus memohon pertolongan kepada Allah. Dalam beramal soleh harus memohon pertolongan kepada Allah. Jangan bersandar pada kemampuan pribadi. Jangan bersandar kepada kemampuan pribadi. Tapi betul-betul dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kemudahan-kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta taufik dari Allah azza wa jalla. Sehingga belajarnya antum itu dikasih kemudahan, antum pun dikasih kemudahan pula untuk beramal saleh. Begitu pula ketika mengais rezeki, jangan mengandalkan kecerdasanmu atau kejeniusanmu atau keahlianmu atau daya upaya kamu. Nah, tapi tawakal kepada Allah Azza wa Jal setelah adanya upaya maksimal. Ikhtiar yang bagus, ikhtiar yang maksimal dengan cara yang halal, selebihnya mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Tawakal kepada Allah Azza wa Jal, mohon supaya diberi kemudahan mengais rezeki, diberi kemudahan kelancaran rezeki, diberi kemudahan barokahnya rezeki, dipasarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Itu namanya isti'anah billah. Dan ini sifatul mukmin, sifatnya orang beriman kepada Allah Azza wa Jal, sifatnya orang betul-betul bertakwa kepada Allah. Ketika berhasil, dia tidak akan sombong. Nah, dia tahu itu semuanya la bihaulihi wa la quwwatihi, bukan dengan daya dan upaya. Ketika ilmunya luas, ilmunya banyak, dikasih anugerah ilmu yang tinggi, dia akan tawadhu, tidak akan sombong dengan keilmuan. Diberi kemudahan-kemudahan beramal saleh, beramal ini, beramal ini, beramal itu, dia akan tawadhu, tidak akan takabur dengan amal saleh. Ketika dia sukses, berhasil dunianya, juga demikian, dia akan tawadhu, tidak akan takabur dengan dunianya. Dia akan pergunakan itu semuanya untuk investasi akhir. Ketika gagal mendapatkan musikan punya rintangan-rintangan, dia akan santai. Kenapa? Dikarenakan dia menyandarkan semua kepada Allah. Belajar agama, nyantol-nyantol, mengkaji ilmu, gak paham-paham. Sabar dia, sabar, terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar, tapi dia bisa. Tidak akan pernah patah arang, akan terus apa kokoh lanjut sampai dia bisa. Juga terkait dengan urusan dunia, diberi ujian, diberi cobaan, dia akan tenang, tidak akan perlu usaha, terus berusaha, terus berusaha, terus berusaha sampai dia bisa. Itu isti'anah billah. Barakallahu, tidak ada gunanya kesungguh-sungguhan, tidak ada gunanya menempuh cara-cara yang benar ketika dalam prakteknya tidak ada unsur isti'anah kepada Allah saja. Ketika hilang pondasi ini, tidak ada isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah, maka dia akan terjatuh dalam sikap takabur dan ujub. Ketika berhasil, akan muncul ujubnya, bangga dirinya, takaburnya. Ketika gagal, dia akan menjadi orang yang jazia, yang belum dulu kesah, sehingga runtuh semua yang telah dia bangun tadi. Sehingga harus ada tiga-tiga, sungguh-sungguh, jangan malas, tempuh jalur yang benar, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan-kemudahan dari Allah SWT. Ketiga, pondasi tadi ada pada itu, insyaallah taala antum akan meraih sa'adah dunia dan sa'adah akhirah. Antum akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini, paling sejahtera, paling damai, paling tenang kehidupannya. Akan bagus agama antum, saleh, muttaqi, mukmin, dan insyaallah azza wajalla mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik, ihris ala ma yanfa'u, wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah mengerjakan yang manfaat bagi kamu, dan minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla semata, dan jangan pasrah lemah. Itu prinsip seorang mukmin, prinsip seorang sunni, prinsip seorang salaf. Allah Ta'ala bersawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pelucut semangat untuk diri saya pribadi dan untuk antum sekalian di dalam mengarungi kehidupan dunia, mendapatkan manfaat dunia dan manfaat akhirat. Doa yang selalu dipanjatkan kaum ini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan memohon supaya dijaga dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada waktu yang mau bertanya silakan. Tafadhol. Berkaitan dengan selektif di dalam mengambil ilmu kepada orang lain, apa sikap kita ketika kita sholat Jumat di masjid jami kaum muslimin yang mana khatibnya bukan salafi atau mubtadi'? Apakah kita boleh mendengarkannya? Tidak. Antum hanya datang supaya sah Jumatannya. Kalau yang berkhutbah tadi orang yang sudah beres, antum alihkan perhatian kepada perkara yang lain. Antum cukup dalam hati yang berpikir kepada Allah SWT, dalam hati antum baca Al-Quran dan segala macamnya. Paham saya? Tidak boleh antum beraktivitas selain itu. Kalau tidak, kalau antum masih berbuat demikian, fakat labai, sungguh kau telah menyia-nyiakan jumatan kamu. Jadi la'i fatara tafrid, jangan lebih, jangan kurang. Itu yang ceramah ini tokoh hizbi. Nah, tokohnya kaum muslimin, wala tokohnya suluhin, wala tokohnya suluhia, tahun, waduh, khatib Pak Fulan, nah, hizbi tulen. Sayyid, jangan kamu dengar. Jangan pula kamu mengerjakan aktivitas yang membuat jumatnya kamu gak sempurna. Misalkan dengan alasan khatibnya itu adalah mubtadi atau hizbi tulen, akhirnya antum bermain-main dengan sesuatu. Entah antum buka mushaf, antum bolak-balik mushaf tadi itu dalam rangka untuk baca Al-Quran, dalam hati apa didirikan dan segala macamnya, maka telah gair. Sebab kamu telah melaksanakan gerakan-gerakan. Jangankan membolak-balik mushaf. Paman masal hasal takut lava kata Rasul. Yang memegang-megang apa namanya kerikil dikatakan lava. Sia-sia jumatannya. Aila jumat dalam. Gak dapat pahala jumatan. Ayo tuh. Atau ambil HP, udah mana yang HP? Lah, lo kenapa? Itu lain yang kokoh. Yang ini fakat lahai. Ayo tuh. Lah ada walah. Dengar ke tidak, sia-sia juga tidak. Sehingga antum tidak ngapa-ngapain, enggak ada tindakan apapun. Tapi antum fokus pada amal kalbu tidak. Sepertinya antum berpikir kepada Allah SWT. Antum membaca Al-Quran di hati batin. Bisa kan? Bisa kan? Diam tapi antum baca Al-Quran aja. Itu memerlukan fokus, ya, sehingga jarang yang masuk dari kerennya antum omongan tadi. Dikecualikan para kelas itu seseorang yang memiliki ilmu yang matang dari kerajaan sadidah para duat yang mutamakin bin ilm yang memiliki ilmunya. Dalam kondisi yang demikian dia bisa didengarkan dalam rangka untuk mengetahui syubhat qaul, syubhatnya mereka atau kaulnya mereka, menambah maklumat, wawasan-wawasan dalam perkara dakwah. Oh ternyata ini tuh omongannya mereka. Di counter dalam kesempatan yang lain, dalam tahlil atau semisal. Baik. Pengen selamat? Ya di masjidnya Ahlus Sunnah cuma apa? Tapi gitu ya? Berarti? Berarti gimana? Berarti ya harus punya masjid Ahlus Sunnahnya. insyaAllah. Bagi pemuda yang bersemangat dan cerdas, mana yang afdal, fokus belajar dulu sampai mapan ilmunya atau ke menikah? Padahal keduanya baik, tapi ia ingin fokus belajar. Ini tergantung kondisi dia. Nikah itu bagi dia sesuatu yang wajib ataukah sesuatu yang masih mubah atau mustahabat? Terus, kalau pernikahan bagi dia itu sudah sampai tingkatan wajib, nikah dulu, teruskan belajarnya pada nikah. Kif yang wajib? Yang wajib itu ikhwan, ketika seorang pemuda tadi itu syahwatnya sudah sampai di ubun-ubun. Sudah di ubun-ubun. Dia sudah berupaya meredamnya dengan amal, dengan aktivitas yang mubah dan segala macamnya, tak terbendung. Betul-betul tidak bisa dia tahan. Sudah di ubun-ubun. Ini kalau dibiarkan meledak dalam karya Allah. Yang ini an-nikah wajibun alaih. Dalam kondisi yang semacam ini, nikah itu wajib atas dirinya. Segera cari pasangan, segera menikah dengan yang solihah. Teruskan belajarnya, setelah itu bersama-sama dengan pasangan. Faham salah? Dalam kondisi yang demikian, tidak akan bisa dia belajar. Tidak bisa. Mau menghafal, gak bakal masuk ilmunya. Kenapa? Dikarenakan dorongan itunya menggebu-gebu. Kalau bahasanya para pujangga itu membuncah. Paham ya? Tidak mungkin ya. Nikah. Tapi kalau kemudian pernikahan itu bagi dia masih tingkatan yang mustahab, anjuran saja atau apalagi mubah, ilmu. Yang namanya pemuda masih ada dorongan syahwat. Tapi dia bisa redam. Dia bawa puasa, tenang. Dia bawa amal soleh, tenang. Dia kerjakan yang mubah, hilang. Ini hukumnya mubah atau mustahab saja mendekati. Kalau demikian keadaannya, fokus ilmu. Selagi kamu masih punya kesempatan, apalagi kamu cerdas anaknya, fokus belajar agama yang baik. Ikhlaskan niat dengan langkah yang tepat. Fokus. Antum akan lebih mudah mengkaji ilmu agama ketika antum tidak terganggu dengan yang lain. Fokus baca sampai antum kuasai tadi dengan tahapan-tahapan yang bagus. Dari mulai usul ilmu sampai kepada kibar ilmu. Tahapan imma antum mustawakannya nikah wa imma pelajaran yang antum inginkan sementara cukup nikah, baru kemudian diteruskan dengan detail-detailnya ilmu para ulama. Belajar dan bakal selesai, saya mati. Jadi baik modal warahmatullahi dasar-dasar ilmu dan ilmu secara global dan kuasa. Yep, nikah setelah itu. Selebihnya dan kaji kembali, bahas kembali rincian-rincian ilmu, detail. Tetapi ilmu Allah. Nah, bicara ideal. Kalau bicara ideal, bagi seorang yang masih muda, pemuda, cerdas, fokus Allah. Pernah kita hitung-hitungan dulu sebelum kita masih belajar Allah. Hitung-hitungan. Kira-kira butuh berapa tahun, berapa lama? Seorang pemuda itu bisa mendapatkan ilmu matang pondasinya, paham penjabarannya minimal. Batas minimal. Bukan maksud. Itu mepet 10 tahun. Mepet 10. Ini kita bicara pemuda. Kita akan bicara pada anak-anak ini. Ya, hitungannya dia sudah bisa diajak berpikir 15 tahun, 16 tahun. Sudah semangat, fokus, pikirnya gak macam-macam. Baik, 10 tahun. Dia memulainya dengan hifdzul Quran. Ini bicara ideal. Bukan berarti yang ngomong ini sudah melaksanakannya. Nah, hitung-hitungan setelah penyesalan. Jadi ya, kepingin yang terbaik untuk yang lain, jangan tiru kami. Nah, gitu. Ini hitung-hitungan. Dia memulai dari hifdzul Quran. Target hafidzul Quran. Tahun pertama. Tahun pertama hafidzul Quran. Fokus dia baca. Dimungkinkan hafalannya. Tahun pertama. Tahun yang kedua, dia bisa memungkinkan hafalannya, dia hifdzul mutun. Menghafal matan-matan semua bidang-bidang ilmunya. Diutamakan biasanya hadisnya dulu. Arba'in Nawawi, Umul Ahkam, Ulul Maram. Gitu. Dari sini sudah masya Allah. Ada lagi yang naik lagi, biasanya Riyadhus Shalihin. Ada yang semangat lagi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi ini terlalu ideal bagi aku. Arba'in Nawawi, Umdah, Ulul Maram. Selesai. Paling total semuanya 2000 sekian hadis. Tapi ini sangat bermanfaat bagi ilmunya antum nanti, terutama dalam perkara ahkam syariah. Ini tahun yang kedua. Plus matan-matan yang lain dalam bidang semua bidang ilmu. Dan itu di samping antum menghafalnya semua, antum mulai belajar. Mulai belajar tahapan-tahapan ilmu. Nah, dimulai dengan ulumul lughah. Karena itu bukan orang Arab. Hatta orang Arab harus belajar ulumul lughah. Harus belajar nahwunya, sorofnya, imlahnya, hadatannya, dan segala macamnya. Kuasai ini. Baik. Kalau waktunya itu apa namanya lapang, antum mengkaji dalam satu hari satu dua ilmu. Satu atau dua ilmu, jangan banyak-banyak. Satu terkait dengan ulumul lughah, satunya lagi terkait dengan usulul i'tiqad. Memulai dengan dasar-dasar tauhid. Ini yang membedakan antara seorang sunni dengan yang bukan sunni. Membedakan orang yang nanti akan manfaat ilmunya dengan yang tidak. Menurut pandangan. Dalam sehari dua ilmunya. Di samping mungkin Al-Qur'annya, hafal matan-matan hadisnya, hafal matan-matan semua bidang ilmu agamanya. Ketika antum belajar nahwu, antum hafalkan matan jurumiyah. Itu minimal. Itu minimal. Ketika antum belajar ilmu akidah, antum hafalkan matan-matannya, matan Qawaidul Arba', matan Ushul Tsalatsah, itu minimal. Terus bertahap. Antum semakin lama semakin naik. Pada tahun yang ketiga, diharapkan antum sudah selesai semua matan tadi. Hafizul Quran, hafizul hadith, hafizul mutun. Dalam keadaan ilmunya antum semakin banyak di sini. Lughah selesai. Akidah selesai. Ini tiap hari ikhwan belajarnya ikhwan. Mondol lagi. Pada tahun yang keempat, ini antum fokus untuk durus. Fokus untuk belajar ulum. Baik. Akidah terus lanjut sampai kepada puncaknya. Dari yang kecil, tubuh yang kecil, kecil sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah Risalah At-Tadhmuriyah. Risalah At-Tadhmuriyah. Baik. Kemudian antum mengambil ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain. Bisa mengilmu akidah, dahulukan ilmu terkait dengan usul ilmu. Antum kaji ilmu usul fiqih. Al-Qaidah Fiqhiyah, Mustalahul Hadith, Usul Tafsir, dahulukan. Tapi sudah ada landasan dan pondasi ilmu akidah tadi. Ini penting sekali. Kok akidah kamu plus dikasih pondasi-pondasi ilmu. Diperkirakan tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, pol tahun ketujuh. Ini tahun-tahun di mana antum mengkaji ilmu secara luas dengan tahapan-tahapan. Yip, selesai itu tadi masuk pembahasan masalah fiqihnya, pengkajian tentang fiqihnya. Mungkin antum belajar umdah, syarah umdah, syarah bulughul maram, saraf atau mungkin saraf Darar Mudiyah Syaukani atau saraf Mehdus Salikin Sa'di. Rinci. Belajar ilmu-ilmu tadi. Baik. Selesai di 7 tahun. 3 tahun yang terakhir masuk maktabah. Itu harus masuk ke perpustakaan, perpustakaan besar kaum muslimin. Dan harus belajar bagaimana belajar bisa memanfaatkan maktabah dengan sebaiknya. Itu ada ilmunya ya. Ilmu masuk maktabah. Ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Dan secara khusus antum harus belajar bagaimana cara mengetahui hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Ilmu hadis harus tahu. Ini kunci. 3 tahun antum melawan buana di perpustakaan. Ya, fungsinya apa? Untuk antum kaji kembali apa yang telah antum dapatkan dari guru-guru antum selama ini. Tata lagi. Nah, terkait dengan akidah atau bongkar rujukan-rujukan yang disimpan sama gurunya antum tadi. Supaya antum membukanya. Buka wawasan. Dan nanti akan kelihatan antum itu di bagian fak apa. Antum senang dengan bidang ilmu apa. Di sana antum akan memperluas pembahasan ilmu tadi. Antum senang dengan fikih. Antum menguasai semua ilmu tadi. Selama 3 tahun antum fokus ke fikih. Kaji sendiri bab per bab, hadis per hadis. Sampai mungkin nanti antum memiliki buku tersendiri. Orang bertanya antum selama 3 tahun plus sampai akhir 10 tahun antum dinyatakan minimal sudah bisa menguasai ilmu-ilmu tadi. 10 baru mikiri nikah. Usia antum berapa? 25 tahun atau 26 tahun. Belum terlalu tua ya. Di usia yang sudah cukup matang. Tapi ya, selama belajar kepada guru, kepada para masyayikh, kepada para ulama, para asatidah, para duat, antum harus betul-betul menghayati dan mengkaji ustaz satu ini atau alim satu ini atau syekh ini. Dalam hal bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana cara beliau mengajar, bagaimana beliau menyelesaikan banyak masyakin. Itu dikaji atau menghayati. Dan semata-mata belajar. Itu adalah caranya salaf dalam mengkaji ilmu. Betul-betul mengkaji ilmu dan mengkaji perangai dari sana. Banyak guru yang harus diambil ilmunya, ada ketentuannya kan begitu. Bagus akidahnya, bagus manhajnya, bagus akhlaknya, ilmunya mapan, sehingga akan mengaruh pada atas. Dari sekian banyak guru tadi secara alami akan masuk dalam jiwa itu satu daripada yang akan membentuk karakternya itu, tabiatnya itu, gayanya itu akan terbentuk. Baru kemudian itu belajar pelan-pelan dalam menyampaikan ilmu tadi itu dengan sekian banyak pengkajian-pengkajian selama. Awalnya masih kaku, ngomongnya gak enak. Namanya orang gak biasa menyampaikan ilmu biasa. Terus berlatih. Lama-lama akan diberi kemudahan insya Allah. Itu minimal. Jangan biar cukup, udah. Setelah nikah teruskan lagi. Di sini pelanjutan ilmunya, pengkajian masing-masing ilmu. Banyak membaca, banyak mutolaah. Banyak komunikasi dengan para asatidzah, komunikasi dengan para ulama dan para masyayikh, mantang ilmunya. Nah, 10 tahun ya. Itu hitung-hitungannya. Hah? Jangan dikira yang hitung-hitung terpenuhi. Nah, saat hitung-hitungan mengatakan duhai kiranya waktu itu kembali lagi. Duhai kiranya dulu kita begini. Sebentar lagi. Tapi menginginkan yang terbaik. Harap dulu ketika kita masih ada di Yaman, selama belajar di sana dengan sekian banyak teman-teman kita ngecek siapa ya kira-kira yang betul-betul menggunakan tahapan-tahapan seperti yang kita sebutkan tadi. Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Yang ini 10 tahun, Masya Allah, betul-betul 10 tahun. Tapi fokusnya tahsin, tahsin, tahsin, tahsin, tajwid, tajwid, tahsin, tajwid. Hanya itu. Yang lainnya tidak punya kemampuan ini. Tapi itu jagonya dia. Is, kalau baca Quran, manis. Kalau urusan bab tajwid, pinter. Bab qiraah, luar biasa. Yang lainnya, ya setengah matang. Eman-eman. Ya. Eman. Atau lagi, 10 tahun. Betul-betul 10 tahun. Bagus di awalnya. Semua tahapan dia terapkan. Tapi di pertengahan 10 tahun tadi banyak fitnahnya. Kan? Rewang kan fitnah tadi. Ada lagi 10 tahun. Betul-betul 10 tahun. Tetapi tidak menggunakan tahapan-tahapan tadi. Yang menggunakan cara sporadis dalam belajar ilmu. Gak matang. Gak ada yang matang. Betul. Begitu pulang, lewat lagi. Allah Allah. Anak melihat, ya, gimana lagi? Kita selalu mengatakan, ma'ala yudroku kulluhu la yudroku jullu. Ya, gak mungkin dicapai semuanya. Ya, jangan ditinggalkan mayoritasnya. Ya, gak dapat itu semua yang paling gak sepuluhnya. 2/3-nya. 3/4-nya. Alhamdulillah. Gitu ya. Ya kok diem? Belum terbayang pada antum. Dikarenakan antum belajarnya masih belum intensif. Wallahu a'lam bishawab. Dahulu saya kerja di bank. Bagaimana dengan harta yang sekarang saya nikmati? Sekarang masih apa sudah keluar? Sudah keluar, Masya Allah. Tapi ketika dia dahulu kerja di bank, tidak tahu ilmunya, tidak ngerti itu perkara riba, perkara yang haram. Selama di bank dia, Masya Allah, banyak penghasilannya. Terus dikasih taufik, dikasih hidayah, ngaji, taklim, ngerti itu haram. Semenjak itu harta yang sebelumnya haram bagi dia, harta yang setelahnya haram bagi dia. Yang itu cek antum exitnya kapan? Bukan antum mengetahui ilmunya kapan? Yang sebelumnya boleh bagi antum, yang setelahnya nggak boleh bagi antum. Paham ya? Ngerti? Berarti, iya. Jadi sebelumnya antum punya mobil, antum punya rumah, antum punya ini, antum punya itu. Falahu masalah. Boleh bagi dia apa yang telah lama. Tapi yang setelahnya enggak boleh. Ketika antum sudah tahu ilmunya, tapi belum exit, belum keluar dari pekerjaan, semenjak itu gaji-gaji antum yang setelah itu enggak boleh antum ambil. Kalau terkumpul, antum kumpulkan dari mulai yang setelah punya ilmu, antum kumpulkan semua harta yang antum miliki tadi, pasca itu tadi. Itu semuanya dialokasikan untuk kemaslahatan kaum muslimin dalam perkara duniawinya. Antum hanya bisa menggunakannya sebelumnya saja. Paham? Antum, misalkan antum mengerti ilmunya hari ini, antum baru bisa exit tahun depan. Dari mulai hari ini sampai tahun depan, gaji antum, harta yang antum dapatkan dari bank tadi, itu bukan haknya antum. Ini semuanya dikumpulkan, hitung berapa gajinya antum, total semuanya digunakan untuk maslahatan duniawinya, maslahatnya muslimin secara dunia. Yang sebelum ini 60 tahun yang lalu antum mengumpulkan dunia itu lagu masalah, itu miliknya. Artinya banyak dibersihkan dengan banyak infak, dengan banyak sedekah dan semisal. Paham ya? Ada. Terakhir ya. Hah? Semangat-semangat ya. Ini sudah terang ya. Apa Ustaz, kalau tadi sudah dibahas mengenai minimal ideal mencari ilmu, nah, bagaimana kalau dalam kondisi usia 26 tahun tidak menikah, belum menikah, taklim seminggu sekali dan enggak di pondok. Bagus pertanyaannya ya, Pak. Menunjukkan antum respect dengan yang saya sebutkan. Nah, itu kondisi umumnya kaum muslimin atau ikhwan-ikhwan. Sedikit sekali yang fokus di markis atau di pondok. Nah, sekarang ini kondisinya adalah yang taklim sebagaimana biasa gitu. Entah harian atau pekanan seperti yang banyak dialami oleh para ikhwan. Dalam kondisi yang semacam ini, para pelajar dengan usia antum yang semakin tua, 26, para 3, para 4, baru ngerti dakwah, para 4, para 5, gitu. Di sini antum harus fokus pada ilmu terapan. Ilmu terapan. Itu minimal. Antum belajar ilmu, langsung diamalkan. Ilmu, langsung diamalkan. Ilmu, langsung diamalkan. Itu lebih ilmu terapan. Orang semacam antum yang sudah mulai sepuh-sepuh, sudah mulai beruban-uban ini, mungkin sulit untuk diajari, misalkan ilmu lughah gitu, ilmu nahu, ilmu sharaf, diajari ilmu-ilmu usul, gak nyantol. Ya nyantol sih, cuman ya hilang lagi. Nah gitu ya, atau sudah tersibukkan dengan banyak anaknya, dan sebagainya juga banyak istrinya, maisyahnya dan segala macamnya. Maka dia harus realistis. Ada sih sebagainya semangat tinggi, kepingin dari awal lagi, bagus. Tapi kondisinya gak memungkinkan ya. Maka ilmu terapan. Fokuskan antum banyak mengkaji ilmu-ilmu akidah dan tauhid. Itu jelas, nomor satu. Ya. Supaya mantap akidah anda. Itu bab keimanan. Langsung belajar ilmu terapan. Ustaznya mengkaji ilmu terkait dengan kitabul adab. Terapan. Dikasih ilmu, langsung praktek. Ilmu, langsung praktek. Ilmu, langsung praktek. Dikasih ilmu masalah fiqih, dan mulai kitab thaharah, terus sholat, terus demikian sampai selesai. Terapan. Ilmu, terapkan. Ilmu, terapkan. Ilmu, terapkan. Itu kondisinya kalau sudah usia senja. Usia-usia persiapan mati. Sehingga ilmunya ilmu. Sekuat tenaga dia menghafal, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, sekuat tenaga. Tapi semangat itu. Tapi misalnya kepala dia sudah penuh dengan berbagai macam file, berbagai macam karat-karat dan segala macamnya. Nah, kita harus realistis. Tapi itu, tapi misalnya talib sekali-sekali yang rajin, tapi untuk langsung di alam. Itu jangan punya pembahasan wah kita Al-Quran hafiz Al-Quran wah hafiz al-mutun wah harus belajar usul-usul ilmu sekian tahun nanti masuk maktabah segala macam. Itu bukan bagian itu. Itu belum bisa. Kecuali kalau betul-betul kan, satu orang ini kan semangatnya sangat tinggi, dia akan bisa insya Allah. Walaupun umur 26, umur 30, dia dari mulai awal semangatnya sangat tinggi. Bisa, tapi nggak semudah yang masih muda. Paham belum? Jadi masing-masing ada kondisinya sendiri-sendiri. Paham? Paham ini? Yang repot itu, yang masih muda-muda ini semangatnya semangat tua. Repot ini juga. Diharapkan dia masih muda, dia masih masya Allah, diharapkan dia bisa fokus belajar yang baik. Sampai ke depan matang keilmuannya bisa menggantikan memperjuangkan dakwah berikutnya. Nah ini semangat tua. Ya apa? Gak mau dia intens belajar sekali sekali kadang malas dan segala macam. Eman. Nah, yang repotnya yang tua-tua itu semangatnya semangat muda, kepinginnya kayak anak muda, tapi sudah banyak karatan, gak nyantol-nyantol. Semangatnya tinggi belajar, gak nyantol-nyantol. Eh, Pak, usia sudah semakin senja. Langsung larikan kepada itu terapan. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Wah. Difahami insya Allah ya. Nah, Allah SWT, berkafirah unat, subhanallah, bihamdika, asyukur, la ilaha illa anta, astaghfirullah, wa atubu ilaik.